Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-23 dari surah Al-Mu'minun yang akan bercerita kepada kita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dan telah kami utus Nuh kepada kaumnya, dan ia mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah, tiada Tuhan selainnya, maka mengapa kamu tidak juga bertakwa? Para pendengar rahimakumullah, menarik ketika Allah setelah bercerita tentang binatang dan bahtera atau kapal, Allah kemudian melanjutkan informasinya tentang Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kenapa kemudian Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam? Jawabannya adalah karena masih ada kaitannya seputar kapal. Kita tahu bahwa salah satu kejadian besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam, di mana terjadi banjir besar dan tidak ada yang selamat pada saat itu kecuali orang-orang yang naik ke atas bahtera atau kapal Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami telah utus Nuh itu kepada kaumnya, maka dia berkata, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selainnya. Seluruh nabi dan rasul yang diutus kepada manusia atau kaumnya pada saat itu membawa satu ajaran dan inti utama, yaitu ajaran tauhid untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di sini ketika Nabi Nuh mengatakan ubudullaha, sembah Allah. Nabi Ibrahim juga begitu ketika mengatakan kepada kaumnya ya wa Ibrahim iz qala liqaumihi ubudullaha afala tattaqun, ya. Ubudullaha afala tattaqun. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembah Allah, kenapa kamu juga masih belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dengan nabi yang lainnya, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, ya, ketika berkata innama ilahukumullahu lazi la ilaha illahu, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah dan tiada Tuhan selainnya. Siapapun nabi dan rasul, semuanya menyampaikan satu ajaran inti, yaitu untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terbesarnya adalah kepada kita semua, siapakah yang kita sembah sekarang ini? Apakah kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Itu artinya kita sudah lancang dan keluar daripada ajaran yang diajarkan oleh setiap nabi dan rasul. Apakah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan masih meyakini ada kekuatan selain Allah? Maka jawabannya juga sama. Kita telah lancang, karena jelas di sini malakum min ilahin ghairuh, tidak boleh ada keyakinan selain kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio sudah ada para ustaz kita, ada Ustaz Suhaidi dan Ustaz Tahir yang akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman ayat ini. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Perdana MA yang telah menjelaskan ayat ke-23 yang berbunyi walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Munasabah ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalil-dalil tauhid dalam penciptaan manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan penciptaan langit dan bumi dan bilangan-bilangan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyebutkan di sini pemisalan-pemisalan terhadap orang-orang kafir di Makkah karena mereka umat-umat yang terdahulu mendustai para-para nabi dan rasulnya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memulai kisah Nabi Nuh, kemudian nanti kisah Nabi Hud, kemudian kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun, kemudian kisah Isa bin Maryam. Semua kisah-kisah ini hendaklah kita mengambil ibrah, suatu pelajaran dan suatu peringatan, suatu ancaman terhadap orang-orang yang mendustai Rasul dan ayat-ayatnya. Semua para-para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwah kaumnya. Termasuklah Nabi Nuh ini mendakwah kaumnya, dan terutama dia mendakwah keluarganya, istrinya tidak Islam, tidak mau ikut ajarannya, dan anaknya juga tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh. Nah, oleh sebab itu Nabi Nuh tetap berusaha. Tapi kalau memang usaha Nabi Nuh tidak memungkinkan anak dan istrinya tetap kafir, disuruhnya naik ke perahu, karena waktu itu adalah bencana tsunami yang sangat dahsyat, anaknya tetap bertahan dan tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mengikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana ayat tadi, faqala ya qum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Artinya, sembah kamulah, hanya Allah yang pantas kita sembah, tidak ada selain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia wajib mengimani Allah dan ciptaan-ciptaan Allah, termasuk surga, neraka, siksa kubur, dan alam-alam yang tidak kita saksikan dengan mata kita tetapi disaksikan oleh Al-Qur'anul Karim. Dan afala tattaqun, itu suatu peringatan dan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka menyembah Tuhan Trinitas dan menyembah patung, maka jelas ancaman Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, apakah kamu tidak takut siksaan Allah karena kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Samping kita ada Ustaz Tohir, inilah tadi munasabah ayat yang sebelumnya. Nanti dijelaskan lagi oleh Ustaz Tohir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI rahimakumullah, tadi sudah disampaikan beberapa makna pengertian atau penjelasan dari surah Al-Mu'minun ayat 23 ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih." Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika rasul sudah diutus, kitab sudah diturunkan, pun manusia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah tidak zalim ketika Allah menyiksa hambanya nanti pada hari kiamat. Maka mengutus rasul ini merupakan rahmat Allah kepada manusia, sehingga manusia bisa mencontoh menauladani nabi yang diutus kepada mereka. Para pendengar RRI rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Ini tentu berbeda dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus wahai Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Inilah salah satu kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak khusus diutus kepada satu kaum atau satu kelompok, tetapi beliau merupakan utusan Allah ke permukaan bumi ini. Salah satu hal yang tersirat dari utusan ini adalah sebenarnya yang diutus itu adalah manusia. Manusia biasa seperti kaumnya, makan dan minum berkeluarga, merasakan lapar, haus, sakit dan sebagainya. Tetapi yang sangat penting adalah siapa yang mengutus mereka, siapa yang merintahkan mereka. Itulah yang membuat kita kagum, membuat kita hormat dan cinta kepada utusan-utusan Allah, karena memang mereka langsung diperintahkan Allah untuk menyampaikan syariatnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, kemudian di akhir ayat ini bisa kita ambil satu pelajaran. Afala tattaqun, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Di dalam Al-Quran kalimat takwa ini diulang-ulang Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir surah Al-Baqarah ayat ke-183 Allah menyatakan afala tattaqun la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini artinya bahwa takwa ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Diriwayatkan dari para salafus salih, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'adat liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, patuh kepada perintahnya, mengamalkan Al-Quran, kemudian dia qana'ah terhadap pemberian Allah. Kemudian dari itu dia mempersiapkan bekalnya untuk hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ustaz Suhaidi dan juga Ustaz Tahir. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan dari para narasumber kita yang memberikan banyak pemahaman sekali kepada kita. Pada intinya adalah ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengirimkan para utusannya, para nabinya, untuk memberikan bimbingan kepada manusia agar mereka jauh lebih baik di dalam kehidupan mereka. Dan setiap para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan satu kalimat inti, yaitu untuk hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajari kembali sirah Rasulullah, ikuti bimbingan Rasulullah, dan tetap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini, karena itu adalah kunci kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.